Oh iya par, traduk minum tapi kita minta maaf ya. Oh minta maaf kenapa? Maksudnya kita belum bermasalah kayaknya. Oh usah pikir ipar ramah. Jadi ingin cuman ipar bah kontrol boleh. Oh. Ipar bo kontrol boleh. Ipar bah pernah tuntut ko bayar mas kawin, yang penting ko sayang sapu saudara. Masalah adat nanti baru tong bahas, yang penting ipar bandar kas jalan gelas. Masalah di rumah jang ko bawa kemari, karena malam ini tong mau happy. Parai baramu kada yang marahku, wong keluarga tara pernah tuntutku. Kalau ada berkaton jalan, kalau tara dayo pelan, yang penting ku sayang saudara perempuan. Malam ini malam tahun baru, ipar jang pikir yang lalu. Ipar bo kontrol boleh, ipar ba jangko rese. Saka pernah tuntut ko bayar mas kawin, yang penting ko sayang sapu saudara. Masalah adat nanti baru tong bahas, yang penting ipar bandar kas jalan gelas. Di rumah jang ko bawa kemari, karena malam